الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فالحمد لله فإنشاءالله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat Nuh. Di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah, kita sampai pada ayat ke-9, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam telah mendakwai kaumnya siang maupun malam, terang-terangan maupun secara pribadi, rahasia dan tidak di depan orang banyak. Namun hal yang demikian itu belum banyak membuahkan hasil diterima dakwahnya oleh kaumnya. Dan tidak lain, Nabi Nuh alaihissalam berkeluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau menyebutkan, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa dirara. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwai kaumku siang maupun malam dan tidaklah menambahi mereka ya ajakanku kecuali justru mereka semakin lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastaghfaru istighfar. Dan setiap kali aku mengajak mereka, mendakwai mereka agar engkau mengampuni mereka, justru mereka menutup ya telinga-telinga mereka dengan jari-jemari mereka, dan mereka menutupi dengan kain baju mereka, dan mereka bersikukuh ya di atas sikap mereka dan menyombongkan diri dengan sebenar-benarnya. Summa inni da'awtuhum jihara, summa inni a'lantu lahum basratu lahum isra. Kemudian aku pun mendakwai mereka terang-terangan. Aku pun mengumumkan kepada mereka. Begitu pula juga aku sampaikan secara rahasia kepada mereka. Jadi berbagai macam cara dalam dakwah telah ditempuh oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebutkan selanjutnya di ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di antara dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah kisahkan, maka aku pun berkata ya dalam dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian dengan beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum idrara, ya dengan itu Allah akan menurunkan dari langit ya hujan yang terus-menerus kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan mengulurkan kepada kalian harta benda. Wa banin, anak cucu, keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan untuk kalian sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak ya mengharapkan atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqakum atwara, Padahal sungguh Allah telah menciptakan kalian dengan bertahap. Jadi kita baca dulu tafsir. Ya. Jadi Syekh Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan di antara bentuk dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang beliau perdengarkan kepada mereka terang-terangan maupun tersembunyi, ini semua dengan penuh semangat dan sifat suka memberi nasihat. Ya. Dan sifat Al-Anbiya dan di sisi Nabi Nuh alaihissalam berusaha mendatangi kaumnya dengan segala pintu yang beliau sangka dapat meraih mencapai pada maksud diterimanya dakwah. Di antara dakwah tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kepada Rabb kalian. Ai utruku ma antum alaihi minadz-dzunub wastaghfirullaha minha. Maksudnya adalah tinggalkan dosa-dosa yang ada pada kalian dan beristighfarlah memohon ampun kepada Allah darinya. Ini adalah bentuk taubat nasuha. Seorang bukan hanya beristighfar dengan lisan tetapi juga berusaha untuk meninggalkan ya dari dosa yang telah dia lakukan dan bertekad dan berazam untuk tidak mengulanginya. Makhul tustaghfiru rabbakum. Dan itulah bentuk istighfar memohonan ampun yang hakiki. Ya, karena itu sebagian disebutkan dalam syair Arab ya, sebagian orang dahulu beristighfar dari istighfarnya ya, astaghfirullah min qaulatin qultuha wa ukhaliqu ma'naha. Aku mohon ampun kepada Allah dari istighfarku, dari ucapan yang hanya saya ucapkan dengan lisan tapi saya selisih dengan perbuatan saya. Jadi istighfar, beristighfar dari istighfarnya ya, karena kadang istighfar kita tidak sungguh-sungguh. Astaghfirullah, tapi tetap berjalan kesalahan ataupun dosa tersebut. Ya, maka adapun yang dimaksud di sini astaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, istighfar yang sungguh-sungguh yang diiringi dengan meninggalkan perbuatan dosa kesalahan tersebut dan bukan sebatas istighfar di lisan. Dan istighfar sangatlah banyak apa fadilah, keutamaan ya, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis-hadis banyak beristighfar ya. Ada yang menyebutkan innil astaghfiru rabbi akthar min 70 marrah, aku sungguh beristighfar kepada Rabbku lebih dari 70 kali ya sehari. Di riwayat lain disebut mi'ata marrah, 100 kali ya. Dan begitu pula para ulama rahimahullah taala ya. Dan di antara faedah istighfar adalah sebaik-baik teman di alam barzakh ya, disebutkan oleh Abul Minhal rahimahullah ya, bahwa istighfar itu adalah tamajawara abdan fi qabrihi ya, syai'un khairun min istighfar. Tidaklah ada sesuatu yang menemani seseorang di alam kuburnya yang lebih baik daripada istighfarnya. Dan kita tahu bahwa kelak nanti amalan itu akan berubah menjadi seorang lelaki yang menemani. Apakah dia peneman yang baik, yang menyenangkan, ya, menenangkan, ya, menenteramkan, menyenangkan, atau justru menakutkan dan mengerikan. Kalau di antara amal soleh yang banyak, salah satunya adalah istighfar. Ya. Maka seorang memperbanyak istighfar, ittiba'an lin Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW dan dakwah para Nabi dan Rasul. Dan istighfar adalah salah satu bentuk di antara membiasakan taubat, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seorang muslim, lebih-lebih seorang sunni, salafi ahli sunnah, lebih-lebih seorang talibul ilmi, apalagi seorang menyampaikan ilmu, maka disarankan disebutkan para ulama untuk banyak-banyak dia beristighfar, banyak-banyak dia beristighfar ya, terkait dengan masalah mungkin ucapannya, terkait dengan niatnya, terkait dengan perbuatannya, sadar atau tidak ya, sedikit atau banyak ya, kesalahan dan kesalahan yang dia lakukan sehari-hari. Dan istighfar dan taubat sangat dibenci oleh syaitan ya, syaitan akan berusaha untuk menutup dan menghalangi orang dari pintu taubat ya, sementara ulama, pengikut dan pewaris para nabi ya, ya, bagaimana dakwahnya para nabi dan rasul itu mengajak umat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan di sini dakwah apa yang disebutkan Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum. Ya, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Sebab apa? Innahu kana ghaffara. Karena Dia Allah Maha Pengampun. Maka seberapapun dosa seseorang apabila di situ syirik, ya. Jika seorang bertobat dengan sungguhan ya, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun, apalagi dosa yang di bawah syirik ya. Maka jangan pernah membuat atau menganggap orang itu jauh dari tobat, tidak bakal dia ini apa bertobat ya. Jangan kita berputus asa dari orang yang kita dakwai ya. Nah, jika Allah berkehendak mudah yang demikian biiznillahi taala. Dan begitu pula juga dalam mendakwahkan kepada orang ya, jangan kemudian ketika orang itu sudah merasa saya banyak dosa, saya banyak sekali kesalahan, sudah bagus, maka dihasung untuk bertobat dan disebutkan bahwa Allah Maha Pengampun, supaya dia tidak kebablasan, putus asa dari rahmatnya Allah SWT. Berbeda halnya dengan orang yang menyepelekan dosa, dengan orang yang wah Allah kan Maha Pengampun, gampang ya, kita dosa-dosa kan Allah masih lebih luas ampunannya, kita dosa seperti apa gak masalah. Nah ini beda lagi cara mendakwai. Adapun keumuman apa yang disebutkan ya, maka hasungan untuk seorang mempertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya, dan tidak menutup pintu tobat kepada siapapun. Jadi ini di antara bentuk ya dakwah. Innahu kana ghaffara. Syekh Sa'di mengatakan ai katsirul maghfirah liman taba wastaghfar. Yaitu Allah luas, banyak ampunannya bagi siapa saja yang mau bertobat dan memohon ampun. Faraghabahum bimaghfirati dzunub. Maka Nabi Nuh menghasung mereka ya, raghabahum bimaghfirati dzunub wa ma yatarattabu 'alaiha min husulis tsawab, dengan akan diampuninya dosa-dosa dan juga akan didapatkannya pahala. Ini diantara akibat ketika seorang mohon ampun akan diampuni dosanya, ketika seorang beristighfar akan diberi pahala. Wan difa al iqab, dan yang ketiga akan dihalau dari bencana, akan terlindungi, terhalau dari musibah atau hukuman. Jadi ini tiga hal disebutkan Syekh Sa'di ya, dengan memohon ampun kepada Allah ya, maka akan diampuni dosa, kemudian akan diberi pahala, dan akan dihindarkan dari iqab hukuman. Waraghabahum aidan bi khairid dunya al ajil. Bukan hanya di situ, bukan hanya terkait dengan ukhrawi ataupun hal yang mengancam nyawa, menjadi targhib, dorongan, motivasi agar mau bertobat ya, kepada Allah yang Maha Pengampun agar diampuni dosanya, diberi pahala dan terhindar dari mara bahaya. Tapi juga di sini Nabi Nuh memberikan targhib dengan faktor-faktor yang lain seperti kebaikan dunia yang disegerakan. Maka beliau mengatakan yursilis sama'a alaikum idrara. Ini kalau kalian mau bertobat, istighfar, niscaya Allah akan menurunkan dari langit midrara, ai mataran mutatabian, hujan yang berkesinambungan, hujan yang terus menerus. Yarwi asy'ab wal wihad, yang akan membasahi lembah-lembah dan tempat atau dataran-dataran ya lahan pertanian. Yuhyil bilad wal ibad, menghidupkan negeri dan para hamba. Berbeda ketika ya paceklik ataupun kemarau panjang, maka sedikit daripada produksi atau panen daripada pertanian tidak semaksimal sebagaimana ketika yaitu terbasahi oleh hujan. Ya. Jadi diantaranya di sini, diantara faedah istighfa itu diturunkannya hujan. Dan oleh karenanya ketika sholat istisqa itu salah satu diantara adab-adab yang pernah kita bahas di pembahasan sholat istisqa, imam dan khatib, khatib itu dalam khutbah istisqa menghasung untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab diantara sebab dicegahnya hujan adalah karena dosa dan maksiat. Apakah itu tidak membayar zakat? Ya. Orang-orang kaya tapi tidak mau bayar zakat. Ya. Ataukah itu demikian mungkarat berupa al-fawahish, tindakan keji, perzinahan dan seterusnya. Az-zulm wal-baghdha, kebencian dan kezaliman merajalela. Atau demikian seorang bermaksiat dan tidak bertobat. Sebaliknya, dengan bertobat kepada Allah, Allah akan turunkan rezeki, akan turunkan hujan. Ya, semakin seorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kan semakin ditahan yaitu barokah dari langit ya, berupa air hujan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya di ayat yang selanjutnya disebut wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dan dengan istighfar Allah akan mengulurkan kepada kalian harta dan anak-anak. Ai yuksiru amwalakum allati tudrikuna biha matatlubuna minad dunya wa auladakum. Allah akan memperbanyak harta kalian yang akan kalian dapatkan dari apa yang kalian cari dari perbendaharaan dunia. Begitu pula Allah akan berikan anak-anak keturunan kepada kalian dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan begitu juga Allah memberikan untuk kalian sungai-sungai. Wa hadha min ablaghi ma yakunu min ladzati dunya wa matalibiha. Ini adalah di antara bentuk contoh dari perkara kelezatan dunia dan apa yang dicari, ya kebun, sungai, air, adalah sumber-sumber ya pokok daripada berbagai macam untuk keperluan sandang pangan manusia, ya baik itu dengan air dan sungai biasanya subur, ya dan suatu daerah subur tentu tanaman, jannat, kebun-kebun baik itu kebun buah atau kebun sayur. Atau itu kebun pertanian yang lain seperti biji-bijian, gandum, jagung, padi dan berbagai menghasilkan berbagai macam tepung, bahan makanan pokok ya, jagung dan selainnya, maka itu tentunya juga sumber dari air dan begitu pula tanah yang subur menjadikan kebun-kebun yang lebat dan menghasilkan pertanian, produksi pertanian yang maksimal. Di antaranya adalah dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sampai di situ, oleh karenanya para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau menjumpai kesulitan dalam beberapa permasalahan agama. Ada beberapa soal dan banyak beliau ditanya tentang fatwa ya, berbagai permasalahan ya. Ketika beliau mengalami kesulitan, maka beliau menyendiri dan banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan Allah Subhanahu wa taala bukakan. Sebagian salaf yang lain ada ribut dengan istrinya, ya. Yang namanya rumah tangga, kadang ada salah paham, salah ucap, ya, salah sangka sehingga satu tersinggung, begini begitu, ribut. Kemudian menyingkir dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah ketika selepas sholat fardu atau ketika mau ke masjid atau mungkin dia banyak beristighfar dan dia pulang ke rumahnya ternyata didapati istrinya sudah tidak seperti kondisi seperti tadi. Ya, kemudian seperti tidak ada apa-apa dan sudah akur biasa seperti biasanya. Maka istighfar, ya, ini suatu yang mujarab. Istighfar, ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu memberikan banyak sekali faedah. Minimal adalah ketenangan kalbu, karena istighfar termasuk zikrullah. Dan Allah telah menjanjikan di Al-Qur'an, ala bizikrillah tatma'innu al-qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah akan menenteramkan kalbu. Ya. Dan kemudian hal-hal yang lain tadi itu tabaan mengikuti, ya, rezeki dan seterusnya. Banyak-banyak beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan yang kita sadari atau tidak, banyak ataupun sedikit, banyak-banyak kita beristighfar. Ini dakwah Nabi Nuh alaihissalam pada kaumnya. Malakum la tarjuna lillahi waqara, ai la takhafuna lillahi azamatan. Ya. Wa laisa lillahi indakum qadrun. Ya. Yani mengapakah kalian tidak takut kepada Allah, itu maknanya tarjuna lillahi waqara itu sebagaimana Syekh sebutkan, la takhafuna lillahi azamah. Itu mengapakah kalian tidak takut kepada Allah karena kebesarannya, ya, dan kalian tidak punya kemampuan, ya, tanpa apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hendaklah seorang berharap dan takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara dakwah yang besar, mengajak orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada-Nya. Faqad khalaqakum atwara. Dan ini adalah konsekuensi, ya, daripada akidah sahihah, ya, diingatkan tentang tauhid rububiyah. Dan bukankah sungguh Dia Allah yang telah menciptakan kalian? Atwara. Ini taur ba'da taur. Ini fase demi fase. Ai khalqan ba'da khalqin fi batnil um, satu penciptaan demi penciptaan yang berikutnya. Jadi seorang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertahap, ya, dari setitik, ya, ya, sperma dengan sel telur, kemudian jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian membentuk postur, kemudian ditiupkan ruh dan terus berkembang di fase demi fase, di tiga kegelapan di dalam perut ibu. Summa fi radha, ketika lahir disusui, dia pun berkembang. Summa fi sinni at-tufuliyah, kemudian di usia anak-anak, ya, juga fase berkembang. Belajar bicara, belajar berdiri, atau sebelumnya belajar merangkak, kemudian rambatan, jalan. Summa tamyiz, kemudian mulai memasuki usia mumayyiz, ya, giginya poel itu sekitar 7 tahun 8 tahun giginya lepas, ganti gigi kedua, itu anak mulai mumayyiz, paham, ya, ya, istilahnya. Makanya tidak disarankan ya laki-laki pengajarnya, ya, ustaz laki-laki, yang ustazah yang ngajari anak perempuan dan seterusnya, meskipun ya belum balik, belum sampai dicatat sebagai dosa, tapi dia sudah mumayis, dia sudah mulai memahami beberapa hal, tidak seperti anak balita yang belum paham. Ini fase demi fase. Summa syabab, setelah itu fase pemuda, tetapi dia belum balik, ya. Kemudian sampai setelah itu balik, ya, juga masih disebut syabab. Dan sebagian menyebut bahkan syabab itu panjang, sampai pada usia 40, sebelum 40, ya. Kalau sudah 40, kuhulah, ya, apa, kuhulah itu belum atau sudah bukan syabab lagi. Ya, maka yang disebut syabun nasyati ibadatillah, pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah, ini jika belum sampai 40, ya. Dan nah, itu juga fase tersendiri, itu fase tersendiri, ya, ila akhiri, dan 40 tahun usia paling matang, ya, dan itulah wahyu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut usia paling matang, berpikir paling matang, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu dia mengalami penurunan-penurunan lagi, ya. penurunan mungkin sel, fisik, ya, kemampuan menghafal, ya, beberapa hal yang lain akan menurun dan menurun. Ini semua fase dan fase. Ila akhiri ma wasala ilahil khalq, sampai pada akhir apa yang dicapai oleh makhluk. Falladhi infarada bil khalqi wa tadbiril badi mutaayyanun an yufrada bil ibadati wa tauhid. Maka zat yang tunggal sendirian dalam mencipta, sendirian dalam mengatur alam, ya, dan apa alam yang baru yang dia diciptakan, maka ini menjadi wajib untuk ditunggalkan juga dalam peribadatan kita dan dalam tauhid, ya. Ketika pencipta hanya satu, maka ya yang disembah mestinya cuma satu. Yang mengatur alam, penguasa, raja di raja hanya satu, maka yang berhak ditunggalkan, disembah, dimintai doa, digantungkan segala harapan kita ya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jadi setelah mengakui adanya tauhid rububiyah itu yastalzim, mengharuskan atau menuntut adanya tauhid uluhiyah. Berarti dia kalau sudah mentauhidkan Allah satu, yakin Allah yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, tidak ada yang dua, maka semestinya dia menyembah, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalalatul istilzam namanya, menuntut, ya. Dan seorang yang menyembah hanya cuma satu, salatnya cuma satu, inna salati wa nusuki wa mahyaya, salatku hanya untuk Allah, puasaku dan berbagai macam, ya, itu terkandung di dalamnya keyakinan, karena dia meyakini Tuhannya hanya satu, sudah terkandung padanya tauhid ar-rububiyah. Dan ini mirip seperti yang di Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ Allah memerintahkan, ya ayyuhan nas, perintah pertama dalam Al-Qur'an. Urutan itu. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah, ibadailah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ya. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Satu atau siapa? Satu tunggal Allah Subhanahu wa taala, pencipta, Maha Pencipta. Kalau Allah memerintahkan malaikat yang melakukan ini, itu perintahnya Allah. Tapi sebab tunggal utama satu-satunya Allah yang mengizinkan, ya. Maka ketika demikian Allah yang mencipta, maka sembahlah Allah semata. Ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladziina min qablikum. Dan juga telah mencipta orang-orang sebelum kalian. Jadi ini semua mirip. Jadi dikaitkan. Sebagaimana juga itu tadi di Al-Baqarah di awal. Kalau di akhir-akhir di juz 30 ada juga seperti di apa surat Quraisy. Li ilafi Quraisy ilafi minallati sitai wa sayf fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amana min khauf. Jadi sembahlah Allah pemilik Baitullah ini, yang telah memberikan kalian makanan, mengenyangkan kalian dari yang lapar, memberi kalian keamanan dari rasa takut, memberikan ini, memberikan itu, maka ya sembahlah Allah saja, jangan yang lain. Nah, ini semua sama, ya. Jadi mengajak untuk menyembah Allah semata, karena, dan diingatkan karena Allah satu-satunya yang mencipta kalian. Di sini disebut dalam dakwah Nabi Nuh alaihissalam, waqad khalaqakum atwar. Ialah Allah yang telah mencipta kalian dengan bertahap. Kemudian disebutkan oleh Syaikh Sa'di rahimahullah, wa fi dzikri ibtida'i khalqihim tanbihun lahum 'alal iqrar bil ma'ad. Dan dalam penyebutan awal penciptaan mereka terdapat padanya tanbih, peringatan terhadap mereka, alal iqrar bil ma'ad, atas suatu penetapan adanya kehidupan berbangkit setelah dunia, ya. bahwa Allah yang telah menciptakan kalian bertahap, sebagaimana dulu kalian tidak ada, bertahap-bertahap, dan terus kalian mengalami fase dari tadinya tidak ada, tidak bernyawa, kemudian berkembang, tidak bisa ngomong, jadi bisa ngomong, bisa berdiri, bisa bicara, bisa tambah kuat. Setelah kuat kalian akan melemah, dan ketika kalian mati kembali kepada Allah, dan itu mudah bagi Allah mengembalikan kalian, dihidupkan lagi. Wa annalladzi ansya'ahum minal adami qadirun 'ala an yu'idahum ba'da mautihim. Ialah Allah yang telah mengadakan kalian dari yang tidak ada, maka Dia pun sangat mampu untuk mengembalikan kalian kembali ada setelah kematian kalian. Wastudilla aidan 'alaihim bi khalqis samawat. Ya, juga diambil dalil dari sini, ya, akan adanya penciptaan langit, ya, allatihi akbaru min khalqin nas, yang mana langit, penciptaan langit itu lebih besar daripada penciptaan manusia, ya. Ya, la khalqis samawati wal ard itu akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Artinya, kalau disebut dialah Allah yang sungguh telah menciptakan kalian, ya. Ya. Ya, apa yang disebutkan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menciptakan sebagaimana disebut di setelahnya, di ayat yang berikutnya, alam tar kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit dengan berlapis-lapis? Ai kullu sama' fawqa al-ukhra. Setiap lapisan langit di atasnya ada lagi. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura, dan Allah yang telah menjadikan bulan adanya cahaya. Yakni li ahli al-ard. Juga ya, ketika bulan purnama, terlebih di masa dulu tidak banyak penerangan, ya, di waktu tertentu ada penerangan bagi penduduk bumi. Wa ja'ala asy-syamsa siraja, lebih-lebih matahari Allah jadikan sebagai pelita yang terang benderang di waktu siang, dan bulan Allah jadikan ada sinarnya tapi berbeda-beda malam-malamnya, dan pada puncaknya bulan purnama dan tidak seterang seperti matahari, dan semua atas pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya matahari sifatnya dhau atau dhiya, ada panasnya, sementara sinar pada bulan terang atau ada sinarnya tapi tidak panas, disebut nur. Nur itu bersinar tapi tidak panas, itu nur namanya. Tapi kalau dhau atau dhiya, ya, itu cahaya tapi panas. Maka disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru dhiya, sabar itu cahaya panas. Manfaatnya besar, seperti matahari, tanpa matahari buah-buahan tidak akan masak, ya, tanpa matahari tanaman-tanaman tidak akan hidup, ya, dengan klorofilnya, zat hijau daun dan berbagai macam. Matahari sangat besar manfaatnya, tetapi dirasakan panas, ya. Maka seperti itu asal. Maka kedua-duanya, baik itu matahari dengan sinar panasnya, cahaya panasnya, ataupun bulan dengan sinar dinginnya, tidak panasnya, makanya malam hari meskipun bulan purnama sekalipun ada sinarnya, tidak sedikit pun terasa panas, berbeda dengan matahari. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Fa fihi tanbih ala idhami khalqi hadzal asya. Di dalamnya terdapat peringatan akan besarnya ciptaan Allah terhadap, ya, ini hal-hal tadi, matahari, bulan dengan sinarnya. Wa kathratul manafi' fis syamsi wal qamar, dan banyaknya manfaat yang didapat dari matahari maupun bulan, adalah ala rahmatihi wa sa'ati ihsani, yang menunjukkan luasnya rahmat kasih sayang Allah dan luasnya ihsan, kebaikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Fal azimur rahim yastahiqqu an yu'azzam wa yuhabbu wa yuhabba wa yu'bada wa yukhafa wa yurja. Maka Allah yang Maha Agung dan Maha Penyayang, maka Allah lah yang paling pantas untuk diagungkan, dicintai, disembah, ditakuti dan diharapkan. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha, atau sebelumnya, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah yang menumbuhkan, ya, untuk kalian dari bumi itu tanam-tanaman nabata. Hina khalaqa abakum Adam wa antum fi sulbih. Allah ciptakan bumi dan menumbuhkan tanam-tanaman ketika yaitu masih penciptaan ayah kalian Adam, dan kalian masih belum atau belum tercipta ya, dan kalian diciptakan dari tulang sulbinya. Allah telah menciptakan bumi dan tanamannya. Ya, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan di bumi itulah Allah akan mengembalikan kalian ke dalamnya. Jadi kalau kalian mati akan terkubur di dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan mengeluarkan kalian lagi dari dalam bumi, dibangkitkan keluar lagi. Ada disebutkan Syekh Sa'di, summa yu'idukum fiha indal maut. Ya. Setelah mati kalian, Allah akan kembalikan kalian ke dalam bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan pada waktunya setelah hari kiamat. Lil ba'ti wan nusyur, untuk hari berbangkit ya dan dihimpun. Ya, fa huwa alladhi yamliku al-hayah wal maut wan nusyur. Dialah Allah yang menguasai kehidupan, kematian dan kebangkitan. Nasyat itu tersebar berbangkit di sana sini, bangkit ya, nusyur. Ya, kemudian ada pun hasyr, mahsyar itu berhimpun ya, dihimpun. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Ai mamsuta muhayyaah lil intifa'i biha, terhampar dan siap untuk dimanfaatkan. Ya, bumi dengan berbagai macam bentuk tanahnya bisa diolah, bisa dipijak ya. Tidak sekeras-keras semen ya, tanaman bisa tumbuh, tapi juga tidak seempuk air, dia bisa dilewati, dia bisa dipijak, ya bisa dibentuk, dan berbagai macam jenis daripada tanah untuk kemaslahatan, manfaat yang bisa diambil. Allah SWT menjadikan bumi sebagai hamparan, sekalipun sebagian bahkan nukil ijma para ulama bumi bulat, tapi tetap dengan kecilnya makhluk atau manusia menjadikan bumi seperti hamparan. Ya, anggaplah misalnya semangka, ya. Bagi kita berjalan di atas semangka nggak bisa, bulat. Tapi bagi semut itu terlihat seperti hamparan. Semut yang kecil melihat semangka ya seperti luas, ya hamparan. Ya, padahal itu bulat. Ya. Sehingga bukan bermakna hamparan itu selalu ya bulat datar. Ya. Tapi itu relatif. Ya, nisbat kepada yang kecil melihatnya sebagai hamparan. Tapi ketika dari jauh dan seterusnya, maka tidak menafikan itu bulat. Kemudian disebutkan litas luku minha subulan fijaja. Kenapa Allah jadikan bumi terhampar? Litas luku minha subulan fijaja, agar kalian dapat berjalan di atasnya, menempuhnya sebagai jalan-jalan dan gang-gang. Ya, subul jamak dari sabil, fijaj jamak dari fajjun. Ya. Ya, sebenarnya dalam hadis ya, kullu fijaji Makkah manhar. Setiap gang-gang kota Makkah itu bisa untuk ya sembelian haji. Walau la annahu basata, seandainya bumi tidak Allah hamparkan, lama amkana dzalik, tentu tidak mungkin ya untuk ditempuh di sebagai jalan motor, mobil, bis, kereta api kita jalan. Kalau tidak Allah hamparkan, bal wala amkanahum harsahum bagharzaha, dan tidak mungkin bahkan untuk dicocok tani di digarap ya sebagai ladang pertanian, wazara'a untuk ditanami, wal bina' wasukun dibangun, ditinggali, ala dhahriha di atasnya. Ya, ini beberapa di antara apa yang disebutkan dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian disebut pula qala nuh rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu malu wa waladu illa khasara. Dan Nuh masih terus dalam mengaduhkan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sekian untuk pertemuan ini, insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.